Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أخوات عزكم الله. الحمد لله hari ini tanggal 26 Safar, 26 setelah maghrib. 26 Safar 1441 Hijriah atau tanggal 24 Oktober 2019. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Aqidati Ahli Sunnati Wal Jama'ati, sarah penjelasan tentang akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita masuk pada halaman 114, yakni annallaha laisa lahu mumatsil, Allah taala itu tidak ada yang sebanding. Dan kita kemarin sudah sampai pada wa qauluhu laisa kamitslihi syai'un, ya, ini tentang wa fi hadhil jumlah raddun ala mumatsilatu. Ini tentang firman Allah Ta'ala. Kemarin kita bahas tentang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan apa, dengan Allah Azza wa Jal, sesuatu apapun. Wa hadhihi sifatun minas sifatil manfiyah, ini adalah satu sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang manfiyah, yang dinafikan. Nah, di sini dijelaskan wa nufiyat al-mumatsalah li kamalihi, dan ditiadakan yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, itu ditiadakan semuanya li kamalihi, karena kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, wa adami ilhaqi ahadin bihi, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah seseorang pun. Fahuwa likamalihi la yujadu lahu mathilun abadan, karena kesempurnaan Allah Azza wa Jal tidak ada didapati sesuatu apapun yang semisal dengan apa. Itu selama-lamanya tidak akan ada. Tidak akan ada. La li'annahu laysa bimawjudin bal in li'annahu mawjudun lakin la yumathiluhu ahadun. Bukan berarti bahwasanya Allah itu tidak ada, tapi Allah itu ada dan tidak ada yang sebanding dengannya seorang pun, itu tidak ada. Wa fi hadhil jumlati raddun ala mumatsilati alladziina yaquluna, ini adalah bantahan, raddun bantahan, ala mumatsilah, kepada orang yang menyamakan sesuatu dengan Allah azza wajalla. Mumatsilah, menceramahkan sesuatu dengan Allah Azza wa Jalla, itu mumatsilah. Alladzina yaquluna, dan mereka mengatakan innallaha ta'ala lahu matsilun, sesungguhnya bagi Allah itu ada yang serupa baginya. Wa yumatsiluna Allaha bil khalqi, dan menserumamakan Allah itu dengan ciptaannya. Wal iyadu billah, ya, kita meminta perlindungan kepada Allah azza wajalla. Wa hujjatuhum fi dhalika annallaha ta'ala la yukhatibuna illa bima nafhamu. Hujahnya mereka, hujah lemahnya mereka, ya, dalam hal demikian, dalam hal penserumpamaannya mereka, ya, terhadap Allah azza wajalla dengan makhluknya, bahwasanya Allah ta'ala la yukhatibuna, Allah itu tidak berfirman kepada kita, tidak berbicara kepada kita, illa bima nafham, kecuali dengan apa yang kita bisa fahami. Hatta qama ba'duhum khatiban wa qala, bahkan ada sebagian dari mereka berdiri dan menyampaikan, berbicara dan berkata, saluni an kulli syai'in ukhbirukum bihi wa'afuni anil farj wal lihyati. Nas'alullaha al-afiyah. Saluni, mintalah kepada aku, kalian mintalah kepada aku, an kulli syai'in, dari segala sesuatu, mintalah. Ukhbirukum bihi, aku akan sampaikan kepada kalian dengannya. Wa'afuni, dan aku akan, ya, wa'afuni, mengampuni, ya, mengampuni, anil farji wal lihya, dari al farj, farj kemaluan, wal lihya, dan jenggot, maksudnya di sini adalah mulut dan kemaluan. Nas'alullah afiyah, kita minta afiyah, pelindungan kepada Allah azza wajalla. Li'annal faraja la yahtaju ilaihi illa ma yahtaju ila nasab. Karena sesungguhnya al-farja, ya, al-farja, kemaluan itu tidak membutuhkan kecuali ila man yahtaju ila nasab, kecuali yang, ya, membutuhkan apa? Nasal. Nasal itu apa? Keluar. Ya, makanya hidung itu disebut apa? Lubang nasal. Maksudnya apa? Lubang untuk keluar, ingus. Nasal. Nah, walihya ala za'mihi, dan jenggot, menurut pengakuannya mereka, dugaannya mereka, tunafil jamal, jenggot itu meniadakan kecantikan, meniadakan ketampanan. Lil anna amrada ajmalu min dhillihyati, karena yang maskulin tanpa jenggot itu lebih maco daripada orang yang punya jenggot. Faqala i'funi minha, ya, mintalah ampunan kepadaku minha, darinya. Wal baqi anna musta'idun an umassiluhu lakum, dan yang sisanya aku sanggup, siap untuk menyamakan bagi kalian. Artinya apa? Menyamakan dengan Allah azza wajalla. Nasallahu alaihi wasallam. Fa aqulu al yadu mithlu yadi. Tangannya Allah itu seperti tanganku. Wal wajhu kadzalika, dan wajahnya demikian. Itu tidak boleh. Sama sekali. Ini adalah nasallahu alaihi wasallam, ya. Semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita dari pemahaman seperti itu. Wa hadha ra'yud dulali al-mumatsilati, ini adalah pemikiran sesat dari orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Alladzina ya'buduna sanama, yang mereka itu menjadikan beribadah kepada patung. Makanya antum lihat ada palang, ya, ada gambar patung Yesus dan yang lain, itu disembah oleh mereka, ya, diagungkan. Ya, kalau seandainya dalam Islam itu dibolehkan untuk menghancurkan yang seperti itu, tentunya kita sudah berjuang untuk menghancurkannya. Tapi alhamdulillah, ya, Allah menjadikan syariat Islam itu indah, bukan dengan perusakan. Indah karena akhlaknya yang lembut, indah karena syariatnya yang penuh dengan kelonggaran, tidak saklek. seandainya mereka mengetahui Islam yang sesungguhnya. Nah, jadi itu ada tanda titiknya, belum tanda titiknya. Jadi seandainya mereka mengetahui syariat Islam yang sesungguhnya, tentunya mereka akan mendapati Islam itu indah. Sehingga kalau kita mengatakan hanya cuma propaganda, Islam itu indah loh, orang nggak akan tahu indah yang sebelah mana ini. Indah yang rumahnya situ atau indah yang rumahnya ya, jauh di sana. Maksudnya indah di sini adalah ilmiah. Ilmiah dan menenangkan, mendamaikan. Itu syariat Islam yang indah. Ya, menenangkan dan mendamaikan. Seandainya mereka mengetahui Islam yang sesungguhnya sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan yang difahami oleh para sahabat. Paham sampai di sini? Karena seandainya orang-orang Islam yang berkeinginan untuk ngebom, untuk bom bunuh diri, untuk menghancurkan kaum muslimin yang lainnya, itu karena anggapan bodoh mereka meyakini satu nas, menolak nas yang lainnya, meyakini satu dalil dan menolak dalil yang lainnya. Itu mereka belajar Islamnya tidak menyeluruh, parsial. Ya. Nah, di sini jelaskan. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata fi Muqaddamah Nuniyah, dalam Muqaddimah An-Nuniyah. Nuniyah ini adalah syair bait. Ya. Yang kaitannya dengan akhirannya nun nun nun nun semua, kaitannya dengan akidah. Ditulis oleh Ibnu Qayyim sebagai tanda tentang kecerdasan beliau dalam memilih diksi, diksi yang begitu indah. Ada namanya Syarah Nuniyah. Ya, Syarah Nuniyah itu ada yang satu jilid, ada yang dua jilid. Yang satu jilid cetakannya kecil-kecil, yang dua jilid agak gede. Nah, di sini Muqaddimah Nuniyah mengatakan al-mumatsilu ya'budu sonaman wal mu'attilu ya'budu adaman. Nah, ini perkataan yang masyaallah, Allah barilah. Itu al-mumatsilu, orang yang menserupamakan Allah itu adalah ya'budu sonaman. Mereka mengibadahi sonaman, patung. Maka apa yang terjadi kepada orang-orang Hindu dan orang-orang Buddha, bahkan Konghucu dan yang lainnya, agama-agama yang nyeleneh itu, apa yang terjadi bagi mereka? Mereka meyakini adanya Buddha itulah Tuhan mereka. Bahkan mereka itu membuat ya, anggapan-anggapan yang palsu. Buddha patungnya bisa nangis, keluar air mata. Dari mana mas? Mas, ngimpi. Itu semuanya adalah waswas syaitan. Syaitan menjadikan apa yang sebenarnya tidak ada dalil seolah-olah itu ada dalilnya. Nasallahu alaihi wasallam. Wal mu'attilu, dan orang yang meniadakan, meniadakan tentang Allah azza wajal, ya'budu adaman, maka dia itu beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Paham sampai di sini? Nah, wa hadza sahihun, dan ini adalah sahih. Mu'attil maksudnya di sini juga meniadakan sifat-sifat Allah azza wajal. Sebagaimana orang-orang ateis. Ya, mereka Tuhannya siapa? Tuhannya tidak ada. Anggapannya mereka. Ya. Hanya di bibir, di hatinya sebenarnya mengakui, tapi mereka enggan karena takaburnya mereka, menganggap diri mereka seolah-olah yang paling benar. Nasallahu alaihi wasallam. Fal mumatsilu ya'budu sonaman li'annahu yaqulu Allahu mithlu kadza, wal mu'attilu ya'budu adaman li'anna natijata ta'tilihi alla wujuda lillahi. Ya. Al mumatsil, orang yang mumatsil, orang yang menserupakan Allah, itu apa? Ya'budu sonaman. Mereka itu apa? Dia beribadah kepada patung dan dia berkata Allah itu seperti ini loh. Allah itu seperti patung ini loh. Paham sampai di sini? Demikian juga antum tidak boleh berpendapat kalau ada tulisan lafzul jalalah berarti Allah di situ. Tidak boleh beritikad seperti itu. Bahkan beritikad kalau antum di rumah antum memasang lafaz Allah sampingnya Muhammad, maka rumah antum dijaga oleh malaikat. Enggak benar seperti itu. Tidak dibenarkan seperti itu. Dan berapa banyak masjid-masjid yang memasang ornamen Allah dan tulisan Allah dan tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sampingnya persis, kanan kiri. Ini salah. Ini salah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu tidak boleh disejajarkan dengan Allah Azza wa Jalla. Seandainya itu menurut kacamata syar'i. Tapi orang yang membuatnya biasanya adalah orang-orang jahil. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Maka yang disebutkan di sini, orang-orang yang mu'attil, yang meniadakan, itu ya'budu adaman. Mereka beribadah dengan sesuatu yang tidak ada. Li'anna natijata ta'tilihi, karena hasil dari peniadaannya mereka itu adalah alla wujuda lillah, tidak ada wujudnya bagi Allah. Allah itu tidak ada. Makanya di sini adalah kaitannya dengan orang-orang yang nyeleneh. Al-muhimmu, yang penting, anna hadil jumlata wahya qawluhu laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir taqta'u hujjata kulli mu'attilin li'anna 'amata aqwali mu'attilina yahtajjuna 'alayha bihadhihi al-ayah wa fayahtajjuna 'alayha bi anna itsbataha yastalzimu mumatsalah fanaruddu 'alayhim bidzalika wa naqulu lillahi 'aynun walakin laysat kamitslihi a'yunina laisa kamitsli a'yunina li'anna Allah ta'ala yaqul laisa kamitslihi syai'un wa anna lahu wajhan lakin laisa ka wujuhina li'anna Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'un nu'akkidu hadha ay subuti asli al-ma'na bila mumatsalatin bil waqi'il mahsusi fa naqulu li ha'ula'i alakum a'yunun sayaquluna bala فنقول هل لحمار عين سيقول نعم فنقول هل عينكم تشبه عين حمار سيقولون لا نقول إذا كان هذا تبين بين المخلوقات بعضها مع بعض فكيف لا يقع تبين بين المخلوق والخالق سبحانه فالتباين ها بين المخلوق والخالق أبين وأوضح وأجلى وأعظم والفرق بين المخلوقات بعضها مع البعض فرق لا يعدو أن يكون اختلافا في الصورة والشكل لكن الفرق بين الخالق والمخلوقات فرق عظيم في الذات والصفات وكل شيء. Karena paragrafnya panjang, karena kita sudah sepakat, kita membahasnya itu paragraf demi paragraf. Paragraf selesai baru kita faham. Nah, sekarang simak baik-baik. Barakallahu fikum. Al-muhim, yang penting, anna hadhil jumlata hiya qawlu, bahwasanya ya, kalimat ini yaitu yang penting di sini adalah tentang laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sebanding serupa dengannya sesuatu apapun. Wa huwa dan Allah as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Taqta'u hujjata kulli mu'attilin. Ini memutuskan hujjah seluruh orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah tersebut. Lianna amata aqwalil mu'attilina, karena sebagian besar perkataan orang-orang yang mu'attil, yang meniadakan sifat-sifat Allah, mereka yahtajuna 'alaiha, mereka berdalih dengan ayat ini. Jadi kalau tidak ada yang serupa, maka Allah tidak ada. Paham enggak? Ini orang-orang mu'attil. Ya. Fayahtajuna 'alaiha bi anna itsbataha yastalzimu mumatsalah farundu fanaruddu 'alaihim bidzalika. Jadi kalau kita menetapkannya, menetapkan bahwasanya Allah tidak ada yang serupa dengannya, maka ini konsekuensinya, ya, yastazil mumatsalah. Ini berarti sudah menserupamakan. Fanaruddu alaihim bidzalika. Naqul, dan kita bantah perkataan mereka, dan kita katakan lillahi ainun. Lillahi ainun. Maksudnya gini. Al-mumatsilah mengatakan apa? Tentang laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, sekarang dari ayat itu mereka mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan katakan bahwasanya Allah itu punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Kalau dikatakan Allah punya penglihatan, punya pendengaran, maka sudah menserupamakan dengan makhluk. Karena makhluk itu punya pendengaran dan penglihatan. Paham atau tidak? Ini hujahnya mereka. Keinginan, alasan orang-orang yang meniadakan sifat Allah seperti itu. Karena keinginan mereka apa? Mensucikan Allah Azza wa Jalla dari penserupamaan. Tapi mereka terjatuh karena mereka meyakininya dengan hawa nafsu, bukan dengan dalil. Sehingga mereka mendalili bahwasannya, ya, bantahan itu adalah lillahi ainun. Bagi Allah itu, Allah mempunyai mata. Walakin laisat kamitsli ayunina. Namun matanya Allah tidak sama dengan makhluk, ya, dengan matanya kita tidak sama. Li'anna ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa anna lahu wajhan, dan bagi Allah, Allah mempunyai wajah. Walakin laisa kawujudihina, ya, kawujuhina. Namun wajahnya Allah itu tidak sama dengan wajahnya kita. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan sesuatu apapun, ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla serupa sesuatu apapun. Wa nu'akkidu hadza, dan kita, ya, menegaskan yang demikian, ayyu tsubuti aslil makna, yaitu menetapkan asal maknanya. Bila mumatsalatin, tanpa ada penserupamaan. Ya, bil waqi'il mahsusi, dengan kenyataan yang bisa dirasakan. Maksudnya dirasakan menurut fenomena manusia. Fanaqulu li haula'i. Maka kita katakan kepada mereka, alakum ayun, apakah kalian itu punya mata? Antum punya mata? Punya. Sayaquluna bala. Ya, kami punya mata. Fanaqulu, kita katakan, halil himari ainun, apakah bagi keledai itu ada mata? Idakana, ya. Sayaquluna na'am, ya. Bagi keledai itu ada mata. Fanaqulu hal ainukum tushbihu ainul himar? Lalu kita katakan, apakah mata kalian itu, mata antum sekalian ini sama dengan mata keledai? Sama enggak? Tidak. Ya. Sayaquluna la. Ya, mereka pastinya mengatakan tidak. Naqulu idakana hadza tabayyun bainal makhluqat, ya, ba'daha ma'a ba'din. Kalau seandainya, ya, perbedaan yang sangat jauh itu terjadi pada makhluk satu dengan yang lainnya, ya, fa kaifa la yaqa'u atabayyun bainan makhluqat wal khaliq. Lalu apakah tidak terjadi perbedaan yang sangat jauh antara makhluk dan al-Khaliq? Subhanah, Allah yang Maha Suci. Fatabayyun, maka perbedaan yang sangat mencolok, bainal makhluqi wal khaliq abyan, maka perbedaan antara makhluk dan khaliq dan pencipta itu lebih jauh lagi, lebih jelas lagi, awdah wa ajla, dan lebih, ya, bisa jelas sekali, gamblang, wa adhamu, dan lebih agung lagi. Wal farqu bainal makhluqati, ya, dan perbedaan antara makhluqat, ya, bainal makhluqati ba'daha ma'al ba'di, sebagian dari sebagian yang lainnya, farqun la ya'du ayyakuna ikhtilafan fi surati wasyakl. Ini adalah perbedaan yang anggapannya, ini adalah perbedaannya apa? Secara penampakan pun beda. Penampakan ya, dan bentuknya pun beda. Antum dengan mata keledai, kira-kira gedean mana? Siapa yang pernah lihat keledai? Cung. Pun binatang, Ustaz. Iya, iya. Iya. Kira-kira gedean siapa? Matanya keledai atau matanya antum? Keledai. Apalagi mata anak. Anak matanya sipit, kan? Keledai lebih melolok. Tentu beda. Nah, makanya di sini kalau antara makhluk saja ada perbedaan, bagaimana dengan al-khaliq dengan makhluknya? Perbedaan sudah jauh antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya, apalagi makhluk dengan khaliq. Paham gak? Makanya di sini perbedaannya farqun 'azimun. Perbedaannya sangat jelas sekali. Fidzati, dalam zatnya, wassifati, dan sifat-sifatnya, wa kulli syai'in, dan segala sesuatu. Pasti beda. Kok bisa kata-kata pasti beda? Ya beda. Antum saja tidak mau disamakan dengan keledai. Ya kan? Ya. Apa antum, otak antum mau disamakan dengan otak kambing? Terkadang sama loh. Otak antum dan otak sapi terkadang sama. Ketika antum ke rumah makan Padang mengatakan, "Mas, otak Mas. Di mana otaknya, Mas?" Dia mau pesan masakan namanya otak. Punya otak enggak, Mas? Ya, pesannya di rumah makan Padang seperti itu. Mas, punya otak enggak, Mas? Ya, saya punya otak, Mas. Ya. Padahal dia pengennya sayur otak. Lauknya otak. Ada enggak? Ini contohnya. Ya. Biar antum tidak kecapean dalam satu paragraf yang panjang. Agak guyu sedikit lah. Wa ala hadha fa hadzal juz'u minal ayati yaqta'u hujjata kulli mu'attilin li'anna ghaliba ya li'anna ghaliba hujjati ahli ta'tili anna isbat as-sifati ala haqiqatiha yastalzimu mumassalah fa naqulu inna Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Dan dengan demikian, dan dengan ini adalah bagian dari ayat yang menjadi hujjah bagi setiap mu'attil, setiap orang yang meniadakan meniadakan Allah Azza wa Jal. Karena apa? Li'anal ghalib, secara garis umum hujahnya mereka itu apa tahu? Hujahnya ahli ta'til. Mereka mengatakan bahwasanya anna isbata sifat, penetapan sifat ala haqiqatiha, ya, pada hakikatnya itu mengharuskan penserupamaan. Jadi kalau misalnya kita mengakui bahwasanya Allah itu punya mata, makhluk punya mata, berarti antum sudah mensumpamakan Allah dan antum sama dong, karena dua-duanya punya mata. Iya enggak? Ini hujahnya mereka. Hujahnya mereka. Panakulu, maka kita katakan innallaha ta'ala laisa kamitsli syai'un. Sesungguhnya Allah itu tidak ada serupa. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Ya, summa naqulu aidan, lalu kita katakan juga huwa raddun wadihun, itu adalah bantahan yang sangat jelas alal mumatsilati, kepada orang yang menserupamakan, alladzina yusbituna sifatan, ya, yusbituna sifatillahi ta'ala ma'at tamtsili wa yaquluna 'ainullah haqqun walakinnaha ka'ayunina li'anna Allah la yukhatibuna illa bima nafham. فَنَقُولُ لَهُمْ هَذَا مُبْتِلٌ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَمَا أَبْطَلَ الْحَقَّ فَهُوَ بَاطِلٌ فَيَكُونُ qaulukum hadza batilan. Antum lihat di sini. Lalu kita katakan juga, ini adalah bantahan yang sangat jelas kepada orang-orang yang menserupamakan Allah dengan makhluknya. Alladzina yusbituna sifatillah, yang mereka itu menetapkan sifat-sifat Allah ya bersamaan dengan penserumpamaan. Mereka membangun, bikin patung, bikin apa saja yang kaitannya dengan, kayak misalnya apa? Ini patungnya Yesus, tangannya ke atas, ya. Menggambarkan bahwasanya Tuhan itu, ya, Tuhan itu mengampuni seluruh umat manusia. Mengampuni dosa-dosanya. Maka mereka itu hanya membayar sesuatu, dosanya sudah lunas. Ya, pengampunan. Gampang men. Ya. Salah-salah mafia. Itulah agama-agama yang dibalut dengan kedustaan dan ketidakilmihan. Tapi yang cocok di situ adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan dunia sebagai cita-citanya yang paling tinggi. Nasallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dijelaskan. Ya. Ini adalah bantahan bagi orang yang menserupamakan. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah bersama dengan penserupamaan. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan ainullahi haqqun. Sesungguhnya apa? Mata Allah itu benar adanya. Walakinnaha, namun mata Allah itu adalah ka'ayunina, seperti penglihatan kita, seperti mata-matanya kita. Li'annallaha la yukhatibuna illa bima nafham, karena sesungguhnya Allah itu tidak berbicara kepada kita kecuali apa yang kita fahami, sesuai dengan apa yang kita fahami. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, hadza mubtilun lil ayatil karimati, maka ini adalah pembatal, pembatal bagi ayat yang al karimah. Ayat yang mana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa ma abtalal haqqo fa huwa batilun, dan tidaklah membatalkan kebenaran kecuali dia itu adalah batil, sesuatu yang batil. Antum tahu enggak batil itu apa? Ad-da'fu yukhalifu man huwa sahih minhu atau asahhu minhu. Sesuatu yang dhaif melawan sesuatu yang sahih. Itu namanya batil. Beda dengan syad. Syad itu adalah alladhi yukhalifu man huwa arjah wa aqwa minhu. Kalau ya, syad, syudud itu adalah yang ya melawan sesuatu yang lebih kuat darinya, sesuatu yang lebih sahih darinya. Dia kuat tapi melawan yang jauh lebih kuat, makanya syad. Yang anak dulu pernah katakan apa? Seperti Mas Mustafa. Mas Mustafa itu kuat tapi lawannya Pak Soni sama Hanu. Ya. Ya. Tidak dikatakan selesai, tapi ya tahu sendirilah. Paham ya? Ini contoh saja. Maka fayakunu qaulukum hadza batilan. Maka perkataan orang-orang yang mumatsil seperti tadi itu adalah batil. Wa qauluhu wa huwa as-sami'ul basir. Nah, sekarang kita membahas tentang wa huwa as-sami'ul basir. Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. As-sami'u min asma'illah ta'ala. As-sami' Maha mendengar adalah nama dari nama-nama Allah azza wajalla. Qala al-ulama innahu yanqasimu ila qismaini. Sesungguhnya ulama, ya, ulama berkata sesungguhnya itu terbagi menjadi dua. Al-awwal ya sam'un ijabatun, wasani sam'un idrakin atau sam'u idrakin. Yang pertama al-awwal, yang pertama sam'u ijabatin, wasani sam'u idrakin. Ya, mendengar ijabah, mendengar pendengaran yang mengijabai, wa sam'u idrakin, mendengar yang mengetahui. Famin sami'a ijabati qauluhu ta'ala, dan dari maha mendengar Allah azza wajalla. Ya, macam yang pertama yaitu sami'a ijabah, mendengar dari apa yang diijabahi. Qauluhu ta'ala, firman Allah azza wajalla, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Allah benar-benar maha mendengar doa-doa. Surat Ibrahim ayat 39. Wal makna annahu mujibun. Maknanya adalah Allah lah yang mengijabahi doa. Lianna mujarrad as-sama'i laisa fihi dzakatsana'u. Karena kalau hanya sekedar mendengar saja itu bukan termasuk pujian. Allah mendengar kok, bukan. Tapi Allah maha mendengar. Wa hadza tawassul. Ya, wa hadza tawassulun ila Allah ta'ala an yujiba Allahu da'wata. Itu ini bertawassul, menjadikan penghantar kepada Allah azza wajalla agar Allah azza wajalla itu mengabulkan doa. Wa tawassul ila Allah ta'ala bi mujarrad idraki lis-sauti laisa wasilatan fit waqi. Dan ya, bertawassul kepada Allah azza wajalla hanya sekedar tahu saja dengan suara, oh Allah tahu kok, itu bukan termasuk wasilah secara kenyataannya. Innama tawassul ilallahi likaunihi mujiban lidduai fayujibu du'a'a hadas sa'il. Sesungguhnya tawassul kepada Allah azza wajalla itu adalah karena Allah itu mengabulkan doa-doa, maka Allah mengabulkan doanya orang-orang yang ya meminta. Wa minhu aidan qaulul musalli, dan begitu juga perkataan orang yang salat, sami Allahu liman hamidah. Nah, pertanyaan Mas Agus 4. Ya, Mas Agus Budur. Apa artinya sami Allahu liman hamidah? Semuanya tertunduk, lihat ke HP masing-masing. Ya Allah. Mas Ihsan. Allah mendengar pujian hambanya. Sami Allahu liman hamidahu. Itu secara umum langsung tek tek tek tek gitu. Ana pengennya yang enggak tek tek tek tek, tapi yang ana tek tek tek tek. Sami'a itu Allah, Allah liman apa hamidah apa? Mas Son. Ayo, sebelum ana bertanya kepada Pak Son. Ini Mas Son, itu Pak Son. Hamidah puji-pujian. Ayo, Pak. Pak Son 2. Pak Son 1. Beli Pak Son 2. Ayo, Pak Son, fadol. Sudah lama soalnya ana tidak bertanya kepada Pak Son. Lomba. Ayo. Sami Allah liman hamidah. Artinya apa? Memuliakannya. Hah? Permohonannya. Baik, sadar enggak akan bah. No. Kotanya habis. Di Jerman. Masukin dong. Lama mendengar. Sudah dit atau keburu sholat isya? Ayo. Ya. Tolong dengarkan baik-baik. Barakallahu. Sami'a telah mendengar. Tapi kalau kaitannya fi'il madhi dijadikan fi'ilnya, perbuatannya itu diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka di situ adalah Allah itu maha mendengar. Sami'allahu, Allah maha mendengar. Liman, bagi orang hamidahu, yang memujinya. Ya, enak kan kalau satu-satu? Jadi Allah ada lagi yang memujinya. Nah, itu beda lagi. Karena nantinya akan antum lupa. Tapi kalau antum satu kata antum paham, maka itu sesuatu. Paham enggak? Ana ulangi. Sami'a, Allah maha mendengar. Liman, bagi orang hamidahu, memujinya. Nah, kesimpulannya apa? Belajarlah bahasa Arab. Ayo. Ya Allah, adzan dulu. Adzan. Adzan. Ya, kita lanjutkan. Makna dari ini adalah istajaballahu liman hamidahu. Allah itu mengabulkan. Allah mengabulkan liman hamidahu, bagi orang yang memujinya. Amma sam'ul idraki fa huwa salasatu anwa. Sedangkan maha mendengarnya Allah, idrak, pengetahuan, ini ada tiga macam. Taratan yakunu litta'yidin, taratan yakunu litta'hdidin, taratan yakunu libayani syumuli sam'illahi azza wa jal likulli syai'in. Ada beberapa, tiga. Yang pertama, terkadang maha mendengarnya Allah itu lita'yidin, sebagai bentuk penegasan bahwasanya Allah benar-benar mengetahui, Allah mendengar dan Allah tahu. Yang kedua, taratan yakunu litahdidin, dan terkadang bisa menjadi tahdid, pembatasan. Ya, afan. Di sini kata-kata haddad, ya. Ini maknanya ada berapa? Jadi kalau maksud dari kata-kata haddada, ya, ini mengandung berapa makna? Yaitu hadda yahuddu, ya, itu mengandung hadda. Kalau tahdid, ya, ini diambil dari kata-kata hadid, masdaran hadda, ya. Jadi haddada yuhaddidu, tahdid, tahdidan. Haddada yuhaddidu, tahdidan. Maksudnya adalah khaufahu wa tawa'adahu bil'uqubah, memberikan janji tentang akibat, menakutkan, ya, ya. Di sini i'tiraf tahta tahdid, ya. Makanya di sini bishakl tahdidan, artinya di sini adalah haddada salamatahu, itu adanya apa, diberikan rambu-rambu, ya, rambu-rambu untuk sebagai kaitannya yang telah di, sebagaimana telah dijanjikan, yaitu menjanjikan sesuatu menjadi dapat uqubah, ya, atau menakutkan. Nah, itu makna dari tahdid, ya. Jadi di situ ketika Allah Maha mendengar dan mengetahui, bisa jadi nanti Allah akan memberikan hukuman, ya, dan memberikan balasan. Yang ketiga, taratan yakunu li bayani syumuli sam'illahi, terkadang menjelaskan tentang universalnya, meliputi segala sesuatu. Pendengaran Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak ada yang terluput dari pendengaran Allah Azza wa Jalla. Bahkan apa yang terbetik pada hati antum, Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya, ya. Antum menangis, hi, ya, orang lain tidak ada yang tahu, tapi Allah mengetahui. Antum ketika sujud berdarah air mata, hati antum menjerit, Allah mengetahui, Allah mendengar jeritannya. Bukan berarti tidak mengetahui. Fa fi qoulihi tabaraka wa ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, ya, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia, di surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'a Allahu, benar-benar Allah itu Maha mendengar, qawla alladhina qalu, perkataan orang-orang yang mereka mengatakan, inna Allaha faqirun, sesungguhnya Allah fakir dan kami adalah orang yang kaya. Hadza litahdid, ini sebagai bentuk apa? Ancaman. Ancaman. Bidalil qawlihi ta'ala, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Kami, ya, menulis ma qalu, apa yang mereka katakan. Wa qatlahumul anbiya', dan pembunuhan mereka terhadap para nabi, bighairi haqq, tanpa ada hak. Wa naqulu, dan kita katakan, dhuqu 'adzabal hariq, rasakannya adab yang membakar. Di surat Ali Imran ayat 181. Ya, jadi ditakut-takuti mereka. Allah Maha mendengar apa yang mereka katakan, dan Allah bisa memberikan uqubah, ancaman, azab yang pedih dengan apa yang mereka katakan. Ya, sebagaimana apa yang terjadi di mana? Di Jepang. Ya, dan semoga apa yang terjadi di pada saudara-saudara kita yang ada di dekat mana? Pakis ke atas, itu bukan sebagai uqubah, ya, sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ini semoga Allah memberikan mereka kesabaran dan pahala dari kesabaran tersebut. Dan contoh yang lainnya adalah am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, di surat Zukhruf ayat 80. Apakah mereka mengira bahwasanya sungguhnya kami tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka bisik-bisikan? Hadza aidan litahdid, dan ini juga sebagai bentuk apa? Tahdid. Liqaulihi ta'ala, dan ini firman Allah Ta'ala, bal wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan rasul-rasul kami di sisi mereka itu yaktubun, itu mereka telah, ya, Allah telah menulis takdirnya mereka, ya. Artinya di sini ketika Allah Azza wa Jal mengutus para rasulnya, apa yang menjadi musuh-musuh mereka itu mencela mereka dan seterusnya, Allah mengetahuinya dan Allah menolong para rasulnya. Ya, wa taratan yakunu litayyid, dan terkadang menjadi ta'yid sebagai penegasan, penopang. Ta'yid itu penopang. Sebagaimana kaqouli ta'ala li Musa wa Harun, sebagai perkataan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa dan Harun, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian itu takut, sesungguhnya aku, ya, bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Hadza laisa murad mujarratan ikhbarin li Musa wa Harun anna Allah sami'uhuma wa yarahuma, bal al-muradu ta'yid wa nasr. Ya, al-muradu at-ta'yid wa nasr. Wa ma asbaha dhalika. Ini bukan berarti bahwasanya hanya pengabaran bahwasanya bagi Nabi Musa dan Harun bahwasanya Allah itu mendengar mereka dan melihat mereka, bukan. Tapi di sini adalah yang mendukung mereka, membela mereka dan menolong mereka, dan yang semisal demikian. Itu dulu yang bisa kita fahami. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli Muhammad wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.